Selamat datang di sesi kedua kita dalam diskusi membaca ulang catatan harian pelawat asing Nusantara yang kami hormati Romo Mudi sebagai penggagas acara produser Leicester Kaca Festival. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang datang hari ini ada Om Salim di, kemudian dari Pak Taufik Rajen, ya, kemudian juga bapak-bapak semuanya yang terhormat di sini. Dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghayo, Om Swastiastu, Rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir di sini, itu saja ini acara kita pagi ini. Meskipun ada perform art tadi agak mundur sedikit, tetapi tidak apa-apa, cukup menarik. Setelah pagi tadi kita ada yang mengikuti sesi morning meditation, ya, yang tadinya mungkin dianggap melelahkan, capek, ternyata setelah ikut morning meditation badan kita segar, tidak segar jasmaninya. Oh, bapak juga. Baik, jadi segar sekali ya jasmani kita, rohani kita segar setelah ikut meditasi pagi tadi. Baik, bapak-bapak dan ibu, ini ada pesan dari panitia bagi bapak-bapak dan rekan-rekan semua yang tidak dapat pesan duduk, silakan duduk di karpet merah. Tidak apa-apa, kita bisa bersila, ya, kita rileks saja. Ini karena sepertinya menarik, penuh, mangga. Yang di depan, yang daripada berjudul, boleh duduk di sini, ya. Ini rupanya menarik Romo Mudi, jadi penuh sekali acara ini. Maaf, saya mau situ aja bisa. Ya, baik rekan-rekan semuanya. Pagi ini kita akan menghadirkan 5 pembicara, ya, kita panggil satu persatu. Yang pertama Ibu Nurni Wahyu Purwandari. Silakan Ibu Nurni. Kemudian yang kedua Bapak Pantajen dan Bapak Wang Ming. Ya. Oh, Ibu Wang Ming, silakan. Silakan duduk. Kemudian satu lagi saya panggil Cik Sinta. Sinta Lin, silakan. Dan satu lagi dari senior kami, arkeolog kita, Mas Tommy atau Bambang Budi Utomo, silakan. Selamat pagi buat pembicara Ibu Cik Cinta, ya, Cik Cinta, kemudian Bu Nurni, Mas Tommy, Pak Tantanjeng dan Ibu Wang Ming, ya. Selamat pagi. Kita pagi ini khusus menyampaikan apa tentang catatan-catatan khususnya ini Cina. Kenapa ini kok ke Cina, ya? Rupa-rupanya catatan Cina ini menarik sekali, dan sebelum dibahas di sini kita ada perdebatan selalu mengutip-ngutip dari buku ini, enggak, sumber ini, tapi ini kita menghadirkan langsung para penerjemah atau para pemerhati yang menggali sumber-sumber asli catatan Cina. Yang pertama Ibu Sintali saya perkenalkan. Ibu Sintali ini kira-kira 2 tahun yang lalu membantu kami menerjemahkan bukunya Jijing. Nah, terjemahan ini cukup berat karena buku yang diterjemahkan oleh Takapusu itu umurnya juga sudah 1 abad. Dari sisi bahasa sudah lain dengan bahasa sekarang. Dan yang kedua, buku ini isinya banyak kata-kata Sanskrit yang tidak diterjemahkan oleh Takapusu. Sehingga ini perlu, kalau kita terjemahkan sekarang, perlu pemahaman khusus. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Sintal ini dan kawan-kawan ketika menerjemahkan bukunya Jijing, ya, Nanhai katanya seburuk itu artinya, ya. Nanhai itu lautan selatan. Seburuk itu, ya. Jadi dari judul sudah ada makna geografis. Bagaimana orang-orang Cina ini mencatat judulnya itu sudah ada geografis tentang kepulauan kita, daerah maritim ya, archipelago. Ini menarik ya. Nah, beliau ini sampai menangis-nangis ya, karena banyak kata-kata Sanskrit yang susah dipahami. Akhirnya kita pun minta bantuan para biku-biku ya, ya alhamdulillah bisa selesai. Seperti kata-kata misalkan pradaksina ya, bukan sekedar memutari candi ke kanan apa ke kanan ke kiri ya, tetapi searah jarum jam, tetapi ada makna-makna. Nah ini cukup menarik. Nah nanti Bu Sintal ini akan cerita tentang bagaimana Jijing kemudian menceritakan tidak hanya cerita tentang keagamaan, tapi juga cerita tentang gastronomi, cerita sosial budaya masyarakatnya, cerita tentang apa tradisi di orang Melayu namanya dulang itu diceritakan di dalam apa buku-buku itu, dan tradisi itu sampai sekarang masih ada. Nanti Bu Sintali akan cerita. Kemudian Bu Nurni juga menarik sekali ya. Beliau ini pengajar di apa pusat studi Cina di apa Untas Indonesia, dan beliau juga kuliah PhD-nya dari Nanhang University di Taiwan. Nah, beliau langsung bergelut kepada naskah-naskah kuno Cina ya, dan yang menarik apa ternyata sekilas saya dapat info bahwa di sana itu banyak catatan-catatan hubungan bilateral antara kekaisaran yang ada di apa di Cina, Tiongkok dengan di Nusantara, terutama dinasti Ming. Nah, ini lanjut langsung kepada Pak Tantan Jeng. Ini juga sama. Ini juga kajiannya tentang apa? Pada masa dinasti Ming ini banyak sekali hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Malaka, nanti Mojopahit, Singasari, dan dicatat dengan rapi. Nah, bagaimana ceritanya nanti Bu Nurni dan Pak Tatanjen akan cerita banyak tentang apa sih yang ditulis dan mengisi ruang-ruang kosong dalam narasi sejarah kita. Nah, kemudian Pak Tommy ini senior kami yang selama ini banyak melakukan penelitian-penelitian arkeologi baik di Nusantara ya atau di Indonesia, tetapi lebih banyak di Sumatera, terutama tentang Sriwijaya. Dan beliau juga melakukan penggalian termasuk menemukan perahu-perahu kuno di Sambiran ya, kemudian di Jambi yang merupakan bukti pelayaran kita. Baik, kita punya waktu sampai jam 12. Nah, kami urut saja ini. Nanti masing-masing pembicara kita kasih waktu, karena waktunya mundur tadi. Harusnya 30 menit, kita pangkas menjadi 15 menit saja. Tidak apa-apa. Kalau kurang nanti ditambah, ya. Enggak apa-apa. Sekarang kan bisa nawar kan? Baik. Saya mulai dari yang senior dulu, Pak Tata Jeng dan Ibu Wang. Kami persilahkan, coba. Iya, oh, iya. Ternyata dari ini juga ada penawaran. Baik, kalau gitu siapa dulu ini? Ya, dari sana. Cik Sintali, silakan. Yuk. Terima kasih Pak Agus atas introda. Selamat pagi semua. Saya berdiri aja ya. Jadi di kesempatan pagi ini kita bersama-sama akan mencoba mengulas salah satu catatan ya yang mungkin bisa dikatakan paling mendetail mengenai pusat, terutama mengenai pusat pembelajaran yang ada di Nusantara. Kita mulai dengan pengenalan dulu, ya. Siapakah beliau? Ya, jadi I Ching adalah biksu dari Tiongkok. Jadi cuplikan-cuplikan mengenai kehidupan I Ching. Karena waktu kita akan persingkat ya. Icing sejak berusia cukup muda itu beliau udah berguru, dan semasa remaja beliau sudah punya angan-angan, impian untuk mengunjungi India yang pada waktu itu merupakan pusat pembelajaran Buddha Dharma. Dan beliau sangat mengagumi kedua pendahulunya, yaitu Fasien sama Xuanzang. Ya. Jadi kemudian pada waktu itu kondisi di Cina mungkin juga dalam hal ajaran-ajaran Buddha itu ada berbagai interpretasi yang berbeda-beda. Mungkin ada kebingungan juga. Jadi dengan motivasi seperti itu, Icing itu ingin tahu, sebenarnya kalau dari tempatnya berasal itu ajarannya itu seperti apa. Jadi dengan itu beliau itu ingin ke India ya untuk mempelajari lebih lanjut sebenarnya ajaran-ajarannya itu seperti apa. Di tahun 671 ya, beliau itu tiba di Sumatera, di mana di catatan beliau, beliau mengatakan Fosi. Beliau tinggal di Fosi, tiba di Fosi, kemudian tinggal selama 6 bulan. Setelah itu beliau ke Melayu, ya, dari sana menuju dari sana ke Jeca dulu, ke Kedah dulu. Setelah itu baru menuju India. Jadi kedatangan pertama itu kira-kira 6 bulan. Nah, setelah itu beliau Kedah, beliau menuju Tamarindi, kemudian ke India. Kira-kira 10 tahun beliau di Nalanda. Okay. Setelah mempelajari teks-teks di sana, kemudian mengumpulkannya, beliau itu kembali ke untuk kedua kalinya, di mana beliau mengatakan bahwa tiba di Melayu yang sekarang sudah menjadi bagian dari Fosi. Itu di tahun 685. Nah, setelah itu kira-kira 4 tahun. Jadi kedatangan kedua itu kira-kira 4 tahun. Nah, kedatangan ketiga. Kedatangan ketiga menurut catatan bahwa sebenarnya beliau itu enggak berencana untuk balik. Waktu itu beliau naik kapal bermaksud untuk nitip surat. Ya, nitip surat ke Kuangtung untuk meminta kertas tinta dan untuk menyalin sutra-sutra. Tapi entah gimana, waktu itu naik kapal terus setelah tak sengaja pulang ke Tiongkok. Nah, sambil menunggu mata angin yang baik, itu beliau tinggal di Tiongkok selama 3 bulan. Nah, habis itu beliau balik lagi ke Fosi sama Sili Fosi. Kira-kira kemudian kali ini beliau membawa beberapa biksu bersama beliau. Nah, di Fosi beliau tinggal lagi selama kira-kira 5 tahun. Ya, sebelum balik ke Tiongkok. Jadi di Fosi kalau di total-total ini itu kira-kira 3 kali dan sekitar 10 tahun, ya. Dan katanya kepulangan beliau ke Tiongkok itu disambut dengan megah. Karena waktu itu adalah sangat berharga, ya, di mana seseorang melalui perjalanan yang sulit ke tempat yang sangat jauh, ya, kemudian bisa membawa kais harta karun, ya, supaya dunia bisa mengetahui ajaran itu melalui susah payah. Beliau disambut dengan sangat megah oleh Empress Wu, ya, Wu Zetian yang pada waktu itu berkuasa. Nah, kira-kira kehidupan singkat beliau. Nah, ini adalah peta perjalanannya. Kalau Xuanzang itu melalui darat, kalau Icing melalui laut. Jadi dari betul lari Kuangfu, beliau ke tempat Fosi atau Sili Fosi, kemudian sempat ke Melayu, dari Melayu ke Kedah dulu, dari Kedah ke India Timur. Dan dari India Timur ini melakukan perjalanan darat dari satu tempat ke tempat lain, terutama tempat-tempat bersejarah Buddha Dharma. Ya, semacam jarah, ya. Dan belajar di Nalanda selama 10 tahun. Dikatakan bahwa Icing membawa pulang sekitar 400 teks, 500 ribu sloka dari India dan Lautan Selatan. Icing menyebut Lautan Selatan itu terutama merujuk ke Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan daerah sekitarnya. Itu yang beliau sebut dengan Nanhai. Ya. Nah, di antara teks-teks ini itu ada 56 karya atau terjemahan yang beliau sempat selesaikan. Kemudian di antaranya itu ada 3 ya, ada 3 karya, salah satunya terjemahan ya, di mana di sinilah Nusantara itu disebut-sebut. Ya. Yang pertama itu judulnya Kiriman Catatan Praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan, Nan Hai Chi Kui Nei Fa Chuan. Isinya terutama mengenai winaya. Winaya itu kayak semacam disiplin tata, disiplin kebiaraan untuk terutama untuk biksu. Tapi di sini juga beliau mencatat tempat-tempat yang sempat beliau lewati dan kebiasaan-kebiasaan setempat. Yang kedua, judulnya adalah Riwayat Biksu-Biksu yang mengunjungi India dan negeri-negeri tengah untuk mencari ajaran di masa dinasti Tang, ya. Ta Tang Xu Qiu Fa Gao Sheng Chuan. Nah, di dalam buku ini, beliau mencatat 53 biksu, biksu agung, yang dengan yang secara singkat kehidupan mereka, riwayat hidup mereka, kemudian pencapaian mereka, apa yang mereka kuasai, tata laku mereka, ya, yang beliau jadi buku ini agak menyentuh, ya. Kemudian di akhir dari buku ini beliau mengatakan supaya contoh teladan ini itu ada yang tahu. Jadi dengan motif seperti itu beliau dia kehidupan-kehidupan yang dilalui oleh para biksu ini agung dalam upaya mencari ajaran. Yang buku ketiga namanya Mula Sarwa Sriwada Eka Satakarma. Ini terutama mengenai winaya, meskipun di dalamnya itu juga ada tentang pengobatan. Ya. Okay. Ini secara singkat saja, tadi malam Romo Muji, Pak Salim juga sempat menyinggung. Oke, okay. Sehubungan dengan pusat pembelajaran, apa yang beliau katakan, ya. Beliau mengatakan bahwa di kota Fosi yang berbenteng terdapat ribuan biksu. Poin satu. Yang kedua, mereka mempelajari semua mata pelajaran di mana persis sama seperti yang ada di India, ya. Kemudian beliau juga membuat rekomendasi jika ada biksu dari Tiongkok yang ingin ke Nalanda, ya, yang konon untuk masuk ke Nalanda itu sulit sekali, ya. Lebih baik mereka belajar dulu di Fosi atau Siri Fosi sebelum ke India. Jadi itu rekomendasi beliau. Nah, ada satu bab khusus itu tentang mata pelajaran yang dipelajari di India dan Lautan Selatan. 5 major science, panca widya, ya. Dimana dari 5 science inilah sekarang itu berkembang turunan-turunannya. Ya, ada logika dan filosofi, tata bahasa, kesusastraan, ilmu pengobatan dan kedokteran dan sebagainya. Nah, khusus mengenai tata bahasa saja, ya, beliau mengatakan bahwa saya yakin bahwa studi yang seksama tentang tata bahasa Sanskerta dapat mengklarifikasi banyak kesulitan yang kita temui saat menerjemah. Jadi ini adalah bagian dari tata bahasa yang dipelajari di India dan di Lautan Selatan, yang katanya banyak yang belajar dari usia kecil, siang malam berhenti belajar terus, ya, khusus tentang tata bahasa. Nah, para biksu selain mempelajari winaya, sutra dan sastra, sastra itu kayak ulasan, komentari atas sutra, dan umat awam, ya, selain mempelajari ajaran-ajaran Buddha Dharma, mereka juga mempelajari ajaran-ajaran sekuler, ya. Nah, sesudah menguasai itu semua, barulah mereka berhak mendapat gelar yang namanya Bahu Sruta, orang yang banyak belajar. Kemudian di dalam buku beliau, beliau juga mengatakan bahwa di Lautan Selatan, Jataka, untaian kisah Jataka, jadi mala itu untaian atau rangkaian, Jataka mala, untaian mengenai kisah kita Jataka, itu dipelajari, kemudian dilantunkan, dan juga dipentaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya penguasaan ya, penguasaan mastery ya mengenai bahasa Sanskerta dan juga menguasai bahasa loka sehingga bisa ditampilkan dalam wujud yang lain. Jadi bukan cuma sebagai sesuatu yang tertulis. Dan beliau sendiri juga menerjemahkan kisah Manohara dan Sudana seperti yang kita tahu bersama ini terukir di Borobudur. Nah, pentingnya pusat pembelajaran ini karena beliau juga mengatakan bahwa Sakyakirti, salah satu guru beliau, ya, itu top 5 waktu itu, ya, puncak-puncaknya para filsuf, para cendekiawan beliau itu top 5, itu saat itu tinggal di Sirivosi. Nah, kemudian di buku Tathang beliau juga menyebut banyak sekali biksu-biksu yang juga mengunjungi dan tinggal di Fosi. Dan sebagian dari mereka itu fasi bahasa Melayu, bahasa Sriwijaya juga. Nah, oke. Okay. Nah, lalu Fosi sama Sirivosi yang beliau sebut-sebut itu di mana? Beliau memberikan suatu clue bahwa di Sirivosi pada pertengahan bulan 8 penanganan lunar dan pertengahan bulan 2 lempeng jam itu tidak berbayang. Jadi orang yang berdiri itu tidak berbayang. Matahari tepat di atas kepala 2 kali setahun. Dari sini mungkin bisa ada gambaran di mana ya Fosi sama Sirivosi. Kemudian kita pinjam slide dari Pak Agus ya. Pak Agus waktu itu sempat melakukan uji coba ya Pak ya di Bukit Perak dan Candi Kembar Batu ya. Jam tangannya cukup, jam tangannya bagus Pak. Ya, jadi itu pada jam segitu itu matahari tidak berbayang. Nah, tadi kan waktu Ijin pertama kali tiba di Fosi, beliau mengatakan saya tiba di Fosi. Setelah itu saya ke Melayu. Untuk kedua kalinya, ya beliau mengatakan bahwa itu sekitar tahun 685. Untuk kedua kali beliau mengatakan bahwa kami tiba di Melayu yang sekarang sudah menjadi bagian dari Fosi. Nah, jika kita kaitkan dengan catatan sejarah di prasasti Bukit Geduga Bukit yang berpenanggal 683 Masehi, itu dikatakan bahwa Sri Dapunta Hyang mengadakan Jaya Sidayatra, pawai kemenangan atas ditaklukkannya Melayu oleh Sriwijaya. Jadi ini cocok loh. Ya. Nah, ini catatan-catatan lainnya menyegarkan untuk kita sama-sama ketahui. Ya, hasil dan produk mumi. Masyarakat mempersembahkan teratai dari emas. Mereka menggunakan kendi-kendi dari emas dan memiliki arca-arca dari emas. Swarna Rupa yang negeri Tiongkok itu memanggil kita itu Chin Lin, kayak tetangga emas, neighbor, ya kan? Kedengarannya intim ya. Nah, sering mengirim utusan ke Tiongkok. Dan bunga teratai emas itu adalah hadiah yang khas, yang istimewa dari negeri ini. Produk-produk lain, pinang, kapur barus, terus ada gula aren juga, ya. Bahasa yang digunakan itu dikenal dengan nama Kunlun, mungkin bahasa Melayu kuno. Masyarakat mengenakan kanman, sarung, ya. Kemudian ketika para biksu berlutut, mereka itu menggunakan alas, ya, untuk berlutut. Kemudian alas itu disampirkan di bahu saat berjalan. Kemudian mengenai perjamuan di hari posata. Jadi di hari-hari tertentu menurut penanggalan bulan. Biasanya sang tuan rumah itu akan mendatangi biku, kemudian istilahnya mengundang, ya, mengundang. Kemudian ada sedikit doa, upacara, persembahan-persembahan. Kemudian setelah itu ada makan-makan. Nah, di pulau-pulau lautan selatan, penyajian makanan itu diletakkan pada lembaran daun di atas piring, ya. Kemudian disajikan di atas tampah seukuran tikar. Di mana makanan yang dihidangkan itu bisa 30 sampai 50 jenis. Ini kan sangat Indonesia ya. Nah, itu pun kalau perjamuan yang ngadakan itu orang biasa. Tapi kalau yang ngadakan teh orang raja, itu semua piring emas, mangkok emas semua dikeluarin dan makanannya itu bisa sejumlah ratusan. Yang kecil-kecil saya membayangkan ya ada banyak sekali makanan yang kecil-kecil. Pada kesempatan itu raja-raja tidak mempermasalahkan kedudukan mereka, tapi mereka menganggap diri sebagai pelayan mempersembahkan makanan kepada para biksu dengan penuh hormat. Nah, yang poin terakhir ini juga menarik karena di sini itu kayak kalau ada kenduri itu tetangga-tetangga bawa makanan juga, ya gotong royong. Tadi Pak Agus sudah berbicara sedikit mengenai penerjemahan ya. Jadi pada saat kita berkenalan dengan buku ini, ya, yang terpikir waktu itu begini. Oke, ini kan adanya dalam bahasa Tionghoa klasik yang ditulis di abad 7, ya. Dan isinya ini mengenai betapa besarnya bangsa ini di waktu itu. Dan kalau misalnya dibiarkan saja dalam bahasa itu, mungkin nggak banyak yang tahu, ya. Jadi dengan dasar pemikiran seperti itu, oke, coba kita ahli bahasakan ke bahasa tempat, bahasa kita sendiri, sehingga lebih banyak orang yang bisa mengenal, ya, betapa bangsa kita, ya, itu pusat pendidikannya itu begitu penting di waktu itu. Nah, tantangan-tantangan tadi sudah Pak Agus share ya, terutama di dalam buku itu banyak istilah-istilah mengenai Buddha Dhamma dan Winaya, ya. Mengenai Winaya, Bante, Bisuni, kita sempat konsultasi juga dengan beberapa Bante di Indonesia dan juga sampai ke Bante Analayo. Beliau itu adalah Profesor Emeritus di Universitas Hamburg untuk mengetahui nikai yang berbeda-beda dari berbagai tradisi karena beberapa itu agak spesifik. Nah, kemudian tadi Pak Agus juga udah singgung bahwa bahasa Inggrisnya sendiri itu kan diterjemahkan kira-kira 100 tahun yang lalu. Jadi dengan bahasa kita yang sekarang itu mungkin perlu adjustment. Kemudian keterbatasan kata-kata bahasa Indonesia, ya. Bahasa Sanskerta atau bahasa Tionghoa itu kan usianya udah ribuan, ya. Jadi kaya. Nah, ketika ada banyak sekali kata-kata yang Sanskerta sama Tionghoanya itu sebenarnya beda-beda, ya. Tapi ketika diterjemahkan ke Indonesia jadi sama, ya. Jadi untuk itu kita perlu sedikit memutuskan apa yang lebih baik diterjemahkan, apa yang lebih baik dibiarkan dalam bahasa aslinya karena belum ada padanan kata yang tepat. Nah, kemudian tantangan lainnya adalah kita ini kan non-profesional semua, ya. Berusaha melakukan apa yang kita bisa. Kemudian teman-teman sendiri juga istilahnya kerja, ada yang dagang dan sebagainya, jadi kita ini relawan. Nah. Tapi ada rasa berbesar hatinya karena Pak Salim mulai membicarakan Muara Jambi, buku izin dan sebagainya itu kira-kira di tahun 2008, ya, 2008. Kemudian sejak itu, ya, dengan bantuan Pak Agus, ya, kita sempat beberapa kali mengadakan seminar, ya, dengan bantuan BP3 Jambi, ya. Pak Salim juga sempat berbicara di diskusi ilmiah arkeologi, ya. Nah, kemudian dengan bantuan dari Direktorat Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan Kebudayaan, sehingga paling tidak buku ini maksudnya masyarakat luas itu punya akses terhadap apa yang dicatat oleh Biksu I Ching. Nah, kemudian juga komplek Pecandia Muara Jambi itu disahkan sebagai cagar budaya nasional. Nah, jadi dengan segala keterbatasan yang ada, kita hanya ingin bersumbangsih, ya, bersumbangsih ke negara. Jadi mudah-mudahan sedikit upaya yang kita lakukan ini, ya, membuat Indonesia lebih dikenal, ya, dan karena ayo mari kita terjemahkan, mari kita buat dalam bahasa lokal, ya, sehingga kita sendiri juga menghargai apa yang ada, ya, karena apa yang di Indonesia ini sampai sekarang itu dampaknya itu masih terasa. Ya, jadi itu mungkin sedikit partisipasi kita untuk negara dan bangsa. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Sintali atas paparannya terjemahan buku tentang I Ching. Jadi karena terlibat langsung penerjemahan ini cukup unik, tetapi paling tidak kita sudah memberi sumbangsih. Kalau kemarin kita sudah disindir selama ini kok kita jadi bangsa inferior, padahal dulu bangsa kita tuh begini, sekarang kok begini. Nah, ini paling tidak kita menjadi refleksi, ya, bahwa betapa dulu kalau kita melihat catatan I Ching, kita sudah punya university college, ya, umurnya hampir 400 tahun dipakai. Kalau I Ching datang abad ke-7, kemudian pada abad 11 si apa Atisa di Bangkalan Jana juga belajar ke Suwarna Dwipa, betapa luhurnya. Nah, ini yang harus kita angkat kembali. Dan satu hal lagi, catatan dari I Ching tadi, dari I Ching tadi disampaikan bahwa sebelum kenal Anda direkomendasi para biku untuk belajar ke Posi, itu belajar Pancawidya. Jadi 5 mata kuliah yang wajib, yaitu apa itu tentang tata bahasa, ya, sabda widya, kemudian tentang pengobatan atau kedokteran, ya, kemudian logika, dan satu lagi dua lagi tentang seni dan keterampilan, ya, kerajinan, karena nanti membuat rupang, membuat arsitektur dan macam-macam, ya. Dan terakhir adalah tentang inner science, ya, bagaimana kita mengelola batin kita menjadi manusia yang migunani tumating lian, ya, kalau orang Jawa begitu kayak Om Salim, ya. Jadi bagaimana ya, itu dari sisi ini menarik gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi disebutkan tentang Moloyu. Kalau dulu di Suwarna Dwipa itu ada sebuah universitas yang tinggi, di mana jejaknya sekarang? Kalau kita dari Aceh sampai Lampung, pasti ada tinggalan arkeologi. Dan yang terbesar adalah yang ada di Muara Jambi. Kita bisa lihat di sana hampir 3.000 hektar luasnya. Dan itu adalah pada waktu kita ke sana akan bingung, ini tempat ibadah kok banyak sekali bangunannya. Setelah kita masuk, kalau I Ching bilang bahwa praktek Buddha Dharma di Hoshi tidak jauh berbeda dengan di India, padahal di India I Ching ada di Nalanda. Maka Nalanda menjadi model yang ada di Suwarna Dwipa. Maka bangunannya unsurnya juga sama. Ada wiharanya, ada tempelnya, ya. Kemudian tata ruangnya juga sama. Mirip sekali, hanya perbedaan iklim geografis yang membedakan. Terima kasih, Cik Sinta. Ya. Ya. Nah, kita karena menghemat waktu, ini moderator banyak ngomong, nggak bagus ini, ya. Ya, kita lanjut ke Bu Nur nih, silakan Bu Nur. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya juga ikut berdiri saja biar gampang. Saya berusaha bicara hanya dalam 10 menit, moga-moga bisa, ya. Baik, saya waktu pertama kali dikontak oleh Mas Imam itu dimintanya adalah lawatan orang Cina ke Majapahit, tetapi di dalam buku acara ternyata ada unsur Singasarinya. Wah, saya terpaksa ngubah sedikit PPT-nya, mudah-mudahan masih cukup waktu, ya, tapi saya akan bicara cepat. Baik, saya mulai saja. Iya, saya berangkat dari bagaimana orang Cina mencatat. Tradisinya sangat kuat, itu dimulai dari sebelum Masehi hingga sekarang. Makanya yang namanya ajaran Konfusius, siapa filsuf-filsufnya, lalu sastrawan, bangsa asing, itu ada semua sampai sekarang. itu luar biasa. Kalau tadi saya baru bicara dengan Mas Agus, kita mungkin memori kolektif yang kuat. Nah, kalau mereka budaya mencatat yang luar biasa, dan itu melalui proses pencatatan yang juga disertai unsur dalam bahasa Cina itu kaoceng, ada unsur diteliti kembali, ya. Baik. Nah, dari seperti kebiasaan seperti itu, mereka tidak hanya mencatat buku-buku. Setelah buku-buku itu dibuat, beberapa periode kemudian dihimpun dalam suatu tulisan besar. Kemarin Pak Salim Li menjemput Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Ini beliau membuat serial semua hal, ya, judulnya Sepu Qianshu. Serial yang isinya berbagai hal, ya, yang disebut sebagai ini saya ambil yang paling belakang aja mungkin, ya, Complete Library of the Four Treasuries. Kenapa seperti itu, ya? Karena memuat banyak hal, ya. Dan ini melibatkan ribuan scholars, terus diteliti. Setelah jadi pun Kaisar Qianlong tahu wilayahnya besar, dicetak dalam 6 kopi dan diletakkan di berbagai wilayah di Cina. Cuma ada beberapa yang hilang. Nah, yang masih utuh adalah yang pertama bisa ditemui di National Palace di Taiwan, ya, museum, ya. Kuratornya kebetulan adalah promotor saya. Baik. Inilah kenapa disebut seperti itu. Klasika ini hanya membahas kitab-kitab klasik Konfusius atau Konghucu, Wu Qing, ya, semua kebanyakan di situ. Nah, Shipu itu adalah berbagai macam hal tentang sejarah, baik sejarah di Cina sendiri maupun Nusantara sebetulnya. Bangsa-bangsa asing ada di Shipu. Ya. Lalu kategori filsafat. Ini adalah filsuf-filsuf di Cina sendiri. Lalu terakhir adalah bunga rampai, ya, antologi. Baik, saya langsung saja. Nah, tadi buku besar itu kebetulan UI punya, Suku Chengshu, atas sumbangan, ya. Nah, begitu pentingnya pembahasan tentang buku-buku lama itu adalah kesadaran dari para pemimpin waktu itu masih kaisar, ya, bahwa pengetahuan itu penting sekali dicatat supaya kalau kita menjadi raja berikut, pengetahuannya komplit, ya. Nah, ini adalah cetak ulang yang terbaru. Ini koleksi saya sendiri. Kok sampai seneng, ya, saya kebetulan kok kecemplung belajar bahasa Cina klasik 3 semester, ya. Yang tadinya sekelas bertiga jadi sendirian terus karena yang lain berotor. Jadi saya tuh kalau tiap hari yang sport jantung saya, karena kalau nggak sampai malam, nggak sampai tuntas, nggak berani sangke itu kuliah. Jadi deg-degan karena berdua sama dosennya. Terus yang dipelajari adalah bahasa Cina klasik mulai dinasti Han sampai Ming. Ya, ini pemberian sahabat, ya, saya kebetulan jadi punya. Okay. Ya, Nusantara dalam suku Chuensu ada jawabannya, ya. Tinggal masukin, sudah di dalam bentuk digitalisasi, masukkan wilayah yang mana dulu. Saya masukin Nusantara nggak ketemu, tapi begitu memasukkan Sumatera, Jawa atau Bali, wah, terus dedet-dedet keluar, ya. Yang terbanyak adalah catatan tentang Jawa, ya. Nah, letaknya pada kategori sejarah tadi, suku tadi, ya. Lalu ada lagi yang pengelana mandiri. Kalau yang tadi masuk kategori sejarah resmi, itu adalah sejarah dinasti, kemudian ada yang bagian naskah geografi. Biasanya ditulis oleh pengelana-pengelana tunggal seperti Wang Taiyuan, lalu termasuk yang rajin juga itu ya, pendeta Buddha yang pertama itu yang abad 4. Hashim ya. Lalu macam-macam ya. Tuhan itu Caruko ya. Baik. Nah, manfaatnya tadi saya sudah bilang, dari naskah-naskah itu terungkap bahwa orang Jawa ke Cina pada tahun 131. Terima kasih ada Hanshu. Ya, Ho Hanshu itu adalah kitab dinasti Han akhir. Kenapa orang Jawa duluan? Jangan lupa bahwa bangsa kita adalah bangsa pelaut. Kesadaran melaut ke bawah itu kalau menurut narasi dari sejarah mereka sendiri, posisi geografis itu baru dikenal pada masa dinasti Tang, diperkenalkan dalam tulisan. Lalu narasi ke bawah dengan lengkap jalurnya itu pada masa dinasti Sung setelah Tang ya. Nah, inilah jalur ya. Ini saya sarikan berdasarkan satu episode catatan dinasti Sung ya, bahwa mereka ke Jawa itu mulai dari Cianzhou atau Guangzhou, lalu ini ada Kunlun Kuo ya, lalu ada Tumasik. Nah, ini ada perdebatan, Tumasik itu ada yang menganggap Singapura, tapi dalam konteks ini Singapura cocok, tetapi Tas itu juga bisa berarti kerajaan Arab sebetulnya. Lalu masuk ke Sriwijaya tadi, San Fouci atau Seli Fouche atau Fouche ya, baru ke Jawa. Nah, pulangnya lewat Sriwijaya lagi, lalu Kuala Tengganu dan ke atas kembali ke wilayah semula. Baik, inilah ini hasil rekayasa gambar saya. Saya nggak bisa, waktu itu nggak bisa masukin sampai ke dalam, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi perjalanan ini sudah diasumsikan juga oleh Kronefeld bahwa perjalanannya waktu itu belum berani, tapi rekamannya lengkap. Jadi berdasarkan narasi inilah yang ditempuh oleh orang-orang Cina waktu mau ke Nanhai. Katanya awalnya adalah di tepi-tepi pantai timur ya. Baik, nah kondisi seperti ini nanti berubah. Ini saya ambil tadi karena Singasari, perjalanan kerajaan Yuan menuju Jawa. Kenapa saya bilang militer? Karena naskah dinasti Yuan isinya adalah naskah perseteruan Kubilai Khan dengan Kertanegara. Ya. Apa penyebabnya? Nanti coming soon, penelitian selanjutnya. Baik. Nah, kerajaan Yuan itu menempuh jalur yang sama sekali berbeda. Bukan karena mereka nggak tahu, justru belajar dari tadi, kalau lewat pinggir-pinggir bawa anggota militer kan susah. Dan perjalanannya membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan. Nah, kalau ini tadi berdasarkan, sorry, ini adalah dari Cianzhou, lalu Pulau Gelam, Karimun Jawa, sampai ke Tuban. Ya. Jadi ini saya pinjam dari Pak Yamin, beliau dengan teliti bisa menggambarkan seperti ini. Ngapain kok cuma 3 atau 4 tempat yang dilalui? Karena butuh cepat, saking keselnya sama Kertanegara ya. Ternyata perjalanan lautnya nggak gampang. Sampai di Jawa, karena belum ada SMS kan? Iya. Ternyata Kertanegara sudah mati. Jadi sampai Jawa bingung, musuh yang mau disasar tidak ada. Ya. Dia berhadapan dengan Raden Wijaya dan Jaya Katuang, ya. Baik. Jadi itu pengetahuan sekilas. Nah, sekarang saya akan membahas yang Majapahitnya ya. Dua dokumen terpenting adalah Mingshi, ya, atau sejarah dinasti Ming. Berikutnya adalah Ingya Senglan. Ini Ingya Senglan ditulis oleh Mahuan. Mahuan itu adalah asisten Cheng He. Dia seorang muslim juga. pandai berbahasa Arab, Persia juga. Jadi dialah yang dipakai untuk menemani Cheng He karena kemampuan bahasanya. Kenapa sampai seorang yang mahir dalam bahasa-bahasa Timur Tengah? Karena ada kemungkinan di tanah Jawa bakal ketemu orang-orang Arab. Ya. Baik. Nah, mungkin biar lebih menyenangkan saya membahas Ing Yah Seng Lan dulu. Karena dia lebih menyorot masalah budaya. Kehidupan orang Jawa seperti apa, perkawinan, lalu sistem penguburan, ya. Tapi saya akan mengambil secuplik saja tentang kota-kota utama di Jawa. Semuanya daerah pesisir, ya. Karena adalah tempat berlabuh pertama, ya. Yang pertama Tuban, lalu Gresik, lalu Surabaya atau Sulumai, itu semua Surabaya, ya. Inilah kota-kota yang penting yang muncul di dalam naskah dinasti, Mahuan di dalam Ing Yah Seng Lan. Dan memang inilah kota-kota penting masa itu, ya. Selanjutnya, ini saya akan membahas tiga golongan penduduk di Jawa. Han Pao Qian, Hai Si Yong, Han Zi Xi, ya. Nah, inilah terjemahannya, ya. Baik, jadi ada tiga golongan, ya. Satu katanya orang Arab, dia menyebutnya adalah penganut ajaran Muhammad, ya. Ya. Mereka berasal dari berbagai negara barbar bagian barat. Kenapa bagian barat, kan itu di Asia Barat, ya. Jangan lupa. Terus berdagang kemudian menetap di Jawa. Makanannya bersih, ya, segala macam dia bagus. Kedua adalah golongan Tangren atau Tanglang. Itu merujuk pada orang Cina yang berasal dari Kuangtung, Changzhou, Quezhou yang lari ke luar, ya, dan tinggal di Jawa. Terus bagus. Nah, yang menarik adalah banyak dari golongan kedua ini menerima atau belajar Islam dari orang-orang Arab. Jadi meskipun Majapahit katanya kononnya adalah Hindu-Buddha, ya Mas, peninggalannya mungkin secara relief atau pahatan-pahatannya masih Hindu-Buddha, tetapi unsur Islam sudah masuk, ya. Nah, yang paling kasihan orang pribuminya, ya. Katanya dia bilang jelek sekali orangnya, ya, dan kotor. Kalau kemana-mana nggak suka sisiran, bertelanjang kaki, ya. Sangat percaya pada ajaran setan, ya. Buku ajaran Buddha pernah menyebut bahwa negeri setan tuh ya seperti ini, katanya, ya. Terus makanan penduduk pribumi kotor, ya. Ada ular, semut, serangga, ya, ulat yang katanya cuma dipanasin sebentar terus langsung dilep aja, ya. Sampai sekarang, ya. Lalu mereka memelihara anjing di dalam rumah dan tidur serta makan bersama pemiliknya tanpa risih. Zaman dulu risih kali, ya, tapi zaman sekarang biasa kali, ya. Anjing biasa tidur di kasur bareng bosnya, ya. Baik, jadi kurang lebih seperti inilah apa yang dilihat oleh Mahuan selain kota tapi juga kehidupan budaya orang Jawa. Selanjutnya Majapahit dalam sejarah dinasti Ming. Ini yang buku resmi dalam arti sejarah resmi kedinastian. Kalau kita membaca sejarah ini, narasinya, inilah yang saya temukan. Naskahnya itu memaparkan hubungan bilateral Cina dan Jawa. Narasi hubungan dua negara ini 3/5 bagian, bayangkan, ya, dari seluruh naskah. Lalu baru terakhir sedikit kondisi umum Jawa, ya. Nah, disinilah kelihatan bahwa hubungan bilateral itu penting. Kalau yang tadinya di masa dinasti Yuanat dengan Singasari itu perseteruan, di sini sifatnya berbeda, ya. Sudah ada pemahaman pentingnya dagang, ada rasa harus bagaimana menjaga hubungan, ya. Meskipun Jawa pernah melakukan kesalahan, tapi akhirnya Kaisar bilang, sudahlah, ya. Kenapa sampai begitu? Karena pertalian dagang itu kalau sampai putus rugi, ya. Ya tentu saja itu kan masalah uang jumlah besar ya. Baik. Nah ini dari catatan itu terlihat bahwa Jawa itu lebih dari 30 kali mengunjungi Cina ya. Jadi nggak pakai beban aja. Nah tapi secara ada yang berpendapat kenapa kok demen banget ke Cina ya. Karena katanya kalau ngasih cuma sedikit, bawa pulangnya banyak. Nah itu, katanya begitu. Tetapi ada beberapa sejarawan berpendapat sebetulnya enggak. Dua-duanya sama-sama diuntungkan. Kenapa? Jangan lupa bahwa hasil bumi Jawa itu luar biasa kaya. Dan harganya kalau dijual di sana 5 kali lipat. Bahkan sampai mereka menyelundup untuk mendapatkan lada, ya. Garam itu juga menarik perhatian dari abad sebentar ya. Abad 6 setelah saya bongkar kembali, garam itu menarik perhatian mereka. Karena mungkin di Cina belum ada gaya membuat garam yang cuma dibeber di pantai terus jadi gitu aja kan. Di gua-gua juga kok enak sekali ya, tinggal ngambil gitu ya istilahnya. Baik. How that? Terima kasih, ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Nurni ya. Dulu kelebihan garam, sekarang kekurangan garam. Iya. Masalah. Iya, terima kasih Bu Nurni. Jadi luar biasa pemaparan tentang bagaimana Bu Nurni ini yang sebenarnya studinya studi Cina, akhirnya belajar studi klasik malah tertarik kepada narasi sejarah. Ini sumbangan yang besar, mudah-mudahan nanti bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang narasi sejarah kita. Dan yang menarik tadi adalah kisah tentang Kaisar Yudi ya, Bu Nurni ya. Bagaimana pada dinasti Ming ini mengirim muhibah ke Singhe dibantu oleh Mahuan sebagai penerjemah ya. Pergi ke Asia Tenggara, ke Asia Barat, Asia Selatan, Afrika. Dan sekarang itu ditarik kembali zaman Cina modern jadi satu sabuk satu jalan, luar biasa. Terima kasih Bu Nurni. Ya, tepuk tangan. Baik, untuk menghemat waktu kami persilahkan Mas Tommy ya. Oh, Pak Tantaya, silakan biar nyambung ini ya. Terima kasih, Pak. Ayo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat pagi. Kami berdua, saya perkenalkan Profesor Wan Ming. Profesor Wan Ming itu apa? Profesor Wan Ming itu asalnya dari Beijing. Mengajar di Universitas Beijing juga ya. Dan dia seorang pakar, ahli dalam sejarah Ming. Jadi pernah menerbitkan beberapa buku tentang sejarah Ming, dinasti Ming ya. Dan yang penting juga beliau juga seorang ahli yang telah membuang banyak masa untuk studi tentang Mahuan, buku Mahuan ya. Dan juga terbitkan sebuah buku Mahuan yang tebal, tapi sayangnya dalam bahasa Tionghoa ya. Jadi harap ada orang ya, ibu yang bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Mungkin sebenarnya ada banyak persamaan tentang tak pagi ini. Karena itu saya tak mungkin mengulangi apa yang telah diceritakan. Oleh karena itu, mungkin saya akan mendongeng sedikit. Tapi pagi ini ibu siapa ya yang membicarakan tentang ya sedikit hal ikhwal symposium ini. Okay, Mungkin saya baca sedikit tentang instruksi yang tidak mengulang apa yang diceritakan tadi ya. Oke. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan Nusantara sudah berjalan lebih 2000 tahun lamanya. Sejak dinasti Qin, Cina, tahun masih 221 sampai 217, sudah ada orang dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Buktinya di antara Asia Tenggara, di daratan Asia Tenggara, orang Tionghoa dipanggil orang Cin, itu Vietnam, Kamboja itu dipanggil Cin, ya, karena zaman Cin mereka sudah merantau ke sana, ya. Tapi sedangkan di lautan Asia Tenggara, yaitu Nusantara, ya, mereka disebut orang Tang, Tang, jadi orang Tang, orang dalam bahasa Hokkien, Tenglang. Teng, Tang itu Teng, bahasa Hokkien, Tang. Berarti zaman Tang, dinasti Tang, mereka sudah merantau ke Nusantara ini. Ya. Mula-mula hubungan diplomatik dimulai oleh pedagang, penyebar agama dan pengungsi-pengungsi yang lain dari Tiongkok kerana bencana alam atau pergolakan politik. Ya. Orang-orang tersebut kami sebut para musahil, musafir atau perantau. Selama ini mereka telah meninggalkan banyak catatan perantauan mereka sehingga ianya sanggup mengisi kekosongan catatan sejarah Nusantara. Catatan mereka sangat berguna untuk kita mengetahui segala sesuatu tentang sejarah, kehidupan, kebudayaan, adat istiadat dan lain-lain di Nusantara. Dari segi penjabaran agama, baik dari Buddhism atau Islam, para musafir ini telah meninggalkan catatan yang berguna bagi pengetahuan kita. Misalnya, pada zaman Qin, Qin itu tahun 317 sampai 420 tahun Masehi, ya. Fa Xian dengan bukunya Fu Guo Ji atau Catatan Negara-Negara Buddhis. Pada zaman Tang atau tahun Masehi 628 sampai 906, Xuan Zhuang dengan bukunya Ta Tang Xi Yu Ji atau Catatan Xi Yi Dinasti Tang. Yi Jin dengan bukunya Nanhai Qi Gui Nui Fa Chuan dan zaman Tang dan lain-lain. Yang saya utamakan di sini iaitu tentang diplomatik secara resmi hanya dimulai pada zaman Ming. Ya. Sebelumnya itu kebanyakan adalah penyebar agama atau pedagang dan lain-lain. Tapi sejak dinasti Ming, hubungan diplomatik secara resmi telah dimulai dengan dikirim Laksamana Cheng Ho oleh Kaisar Ming, iaitu cuti. Ya. Catatan zaman Ming tentang Nusantara paling banyak jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya dan mencapai puncaknya dari hasil pelayaran 7 kali Laksamana Cheng Ho. Ya. Cheng Ho atau in bahasa Mandarin Zheng He. Ya, Zheng He. Tadi Cheng Ho kalau di ada cerita-cerita silat di Indonesia ada disebut dengan Te Ho. Te itu bahasa Hokkien. Te ya. Te itu Zheng atau Cheng. Okay. Dan dari catatan mereka yang terpenting ialah Ying Ya Shen Lan atau Ying Ya Shen Lan atau Ya Ore Mahuan atau dan Xingcha Shen Lan oleh Fei Xin dan satu lagi oleh Gong Zhen yaitu Siyang Fan Guo Zi. Di antara buku yang di terbitkan zaman Ming itu ada banyak yang penting telah disebut oleh beliau yang sebelum saya. Tapi di Jepang, Jepang ada satu buku yang belum banyak diketahui orang, yaitu Li Tai Pao An. Li Tai Pao An. Buku ini banyak menceritakan tentang hubungan perdagangan antara Okinawa atau dalam bahasa Tionghoa disebut Liuqiu, dan rekod resminya dipakai bahasa Tionghoa, dan banyak menceritakan hubungan dagang antara Raja Liuqiu atau Okinawa dengan Palembang, dengan Jawa dan Sumatera dan. Dan ini buku yang saya kira sangat penting, yang sangat original. Mungkin saudara mau tanya sedikit tentang Profesor Wan Ming. Kalau Wan Ming mau cerita sedikit, bicara. Wan Ming, Mahuan dan Suha. Nanti saya terjemahkan. Kalau salah, masih ada dua orang pakar. Okay. Yeah. 很抱歉，我只能用中文讲，不能用这个印度尼西亚文讲，这个很抱歉。那么我很荣幸啊，这个感谢主办方啊，那个和陈达生先生啊，邀请我到这里来跟大家见面，跟大家做一个交流。那么刚才陈达生先生呢，已经发了言了，那么我呢，做一点点补充。因为我 saya minta maaf ya karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi terpaksa dalam bahasa Tionghoa ya, dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada organizer yang memberi peluang untuk saya datang pagi ini. Okay. 我是那个中国社会科学院历史研究所的研究员，我做这个关于马欢的研究差不多快20年了。那么我是在十几年前，2005年就出版了马欢的这个《银芽盛览》的明抄本，五种明抄本的校注。 Berasal dari Institute Science.Negeri Cina, dan selama 25 tahun ini saya telah menghususkan studi di dalam buku Mahuan, ya, terutama dengan naskah-naskah yang tentang Mahuan atau Yin Ya Sen lah. 今年我又出版了一本明本的，就是明都是明朝的版本的这个《银芽盛览》的校注，由广东人民出版社出版。 Tahun ini saya telah terbitkan satu naskah Yin Ya Sen Lan dan diterbitkan oleh Guangdong People's Publishing House. 这本书我带给这个送给这个委员会一本啊。 Buku ini telah saya hadiahkan kepada Bapak Romo Romo apa ya Sutiasto ah Muji Sutiasto okay. 我是根据这个十几年以来我收集了所有的马欢的版本，明代的清代的一共17种版本，然后呢民国到现在12种版本，所以一共是29种版本，然后呢把它整个整理了梳理了，然后呢做了一个简单的校注。 OK, selama lebih 10 tahun selama ini saya telah menyelidiki naskah-naskah Yin Ya Sen Lan. Jadi sampai Qing, Ming sampai Qing ada 17 versi naskah Inya Center. Tapi dalam Mingko, yaitu Chiang Kai-shek, ada berapa? 12 versinya. Jadi seluruhnya 17 tambah 12, 29 okay. Versinya. Tapi yang zaman lama dari zaman Ming, kebanyakan dari manuskrip, jadi ditulis dengan tangan. 那么搞清楚这个马欢是跟随郑和三次一共有三次下西洋 OK, jadi kita tahu Ma Huan seorang ahli bahasa interpreter ya, untuk Zhenhe ya, telah tiga kali atau empat kali mengikuti Zhenhe ke Lautan Barat. Dari bukunya kita tahu bahwa Cheng Ho dalam 7 kali melayar ke Lautan Barat itu 4 kali. 7次，每次都要经过。 Jadi dalam 7 kali itu, pelayaran 7 kali itu setiap kali datang ke Jawa. 因为从战城出来以后，只可以有直接的航线到爪哇。 Dari negeri China, kemudian ke Zhangcheng, Champa, kemudian terus ke Jawa langsung. Jadi dari sini kita tahu betapa pentingnya lokasi geografinya Jawa dalam pelayarannya. 关于内容我就不多说了，因为刚才教授已经讲过，我就不多说了。但是我很希望今后能够有人跟我合作，把这个译成印度尼西亚文给大家。Mengenai isinya tidak usah saya ulangi, dan saya mengharapkan ada orang yang bisa kerjasama dengan saya untuk meneruskan studi kami ini. Saya tak mungkin mendapat tepukan atau ketawa macam dua expert tadi. Tapi saya mau dongeng sedikit tentang bagaimana gagasan saya untuk misalnya Borobudur Writers Association. Ya, saya pagi ketika lagi sarapan, saya ketemu Pak Romo tentang apa lagi ada kemungkinan kita adakan, jangan setiap kali di Borobudur sini. Saya kedua kali saya ikuti ini, jadi saya harapkan misalnya tahun depan atau tahun 2020 diadakan di Melaka. Ya, Melaka. Ya, okay, setuju ya. Jadi, cuma setuju ya. Karena Melaka itu satu kota tua, ya, kota tua. Sejak tahun 1400 sudah didirikan oleh seorang putra, seorang pangeran dari Palembang. Parameswara. Dan pangeran ini karena serangan dari Majapahit, dia lari ke Singapura. Dan waktu itu bukan Singapura, Temasek atau Temasek. Ya, kemudian baru ganti nama menjadi Temasek. Dan kalau kita baca tentang nama Singapura, jadi ada hubungan erat dengan Palembang. Kemudian dari Singapura dia menggantikan seorang raja kecil yang ditunduk oleh Muang Thai, Siam. Ya. Dan Siam itu tentu tidak setuju raja bawahannya diganti. Terus menyerang. Dia lari lagi ke mana? Mula-mula ke Muang, akhirnya di Melaka. Dan Melaka atau Kerajaan Melaka itu didirikan oleh Parameswara. Tapi apa Parameswara itu? Nama orang atau pangkat? Ya, kalau lihat dari para itu parama dari Latin, ya, suara isyawara untuk laki-laki, isyawari untuk perempuan, queen, Jadi mungkin, mungkin kalian bisa studi apa parameswara itu pangkat atau nama orang. Saya pun kurang paham. Oke, jadi ceritanya begini. Kalau ini, kalau Kepulauan Sumatera ya, begitu penting dalam perjalanan ke barat oleh Cengho. Jadi dari situ ada banyak ketinggalan warisannya. Apakah sekarang warisan itu belum digali, masih berlian, tertanam di bawah tanah. Jadi apa mungkin kita mengadakan satu tim untuk mengejarkan dari segi poklorka, dari segi arkeologi ke, atau dari segi bangunan segala macam. Kemudian kita jadikan satu salah satu tema untuk seminar atau simposium selanjutnya mungkin di Melaka tahun depan atau tahun 2020. Jadi karena sebab apa? Kita lihat Palembang mempunyai sejarah yang jauh lama dari permulaan kurun ini, ya, Sriwijaya. Dalam bahasa Tionghoa itu Seri Pusa, Seri Berjaya. Jadi apa itu di Sungai Musi atau di mana ya? Saya lupa ya, selalu lupa. Jambi. Ya, orang tua ya. Banyak suka lupa ya di Jambi. Jadi kita perlu adakan studi di Palembang atau di Jambi. Kemudian lagi dalam Maritime Chart of Cengho, saya punya catatan maritim peta, ada disebut dua kuancang. Kuancang itu namanya gedung kerajaan. Ya, sebenarnya untuk apa? Tujuannya untuk menyimpan warehouse complex, ya, gudang-gudang, pergudangan, gudang-gudang. Jadi di Melaka saya ketemu Melayu research saya, kuancang yang saya dirikan sebuah museum. Museum Budaya Cengho di Melaka. Jadi dalam bukunya yang diterbitkan itu ada foto-fotonya ya. Jadi saya memakai hampir 10 tahun akhirnya menemukan dengan bukti-bukti yang nyata tentang kuancang di Melaka. Itu sekarang itu museumnya. Tapi di dalam catatan pelayarannya ada satu lagi di Samudra Pasai. Ya, Samudra. Kalau tak salah Samudra itu semua besar, ya, samudra. Kemudian menjadi Sumatera dan Pasai. Jadi kedua tempat ini juga ada satu kuancang lagi. Itu di mana? Pernah saya sekali mau ke sana, tapi hujan besar. Ya, hujan besar. Tapi akhirnya gagal. Tapi sekarang mungkin kita bisa adakan satu tim untuk menyelidiki itu kuancang di Samudra Pasai itu. Dan kalau kita bisa ketemu, ini akan memberi dorongan untuk pariwisata. Melaka sekarang 3 juta turis. Jadi penuh sesak. Karena diketemui banyak warisannya. Termasuk kuancang, Cengho. Dan diakui oleh UNESCO. Ya. Dan kalau kita bisa ketemu kuancang di Samudra Pasai, dan pemerintah mungkin bisa bantu untuk memperkembangkannya menjadi satu pusat pariwisata. Itu kuancang. Kemudian lagi dalam folklore atau saya sering baca tentang bagan si api-api. Ya, itu ada folklore, ada banyak cerita tentang Kaisar Ming yang kedua. Itu Jianwen, Kaisar Jianwen. Karena pamannya cuti ya, menggolengkan dia sehingga itu istana terbakar dan ada banyak cerita. Apakah dia meninggal dalam kebakaran atau lari keluar? Dan salah satu ceritanya itu ialah dia lari ke bagian si api-api. Okey. Dan apa buktinya? Buktinya orang bilang ada banyak apa itu mebel ya, perkakas furniture Ming dinasti di sana. Ada banyak keramik di sana. Yang lebih penting itu setiap tahun mereka ada upacara membakar perahu kapal dari kertas, of course. Ya, dari kertas. Dan orang di apa itu ya, menyalinkan dengan Kaisar Chen Wen lari ke situ. Dan dia takut diketahui oleh Chen He dan orang lain-lain, sehingga kapal perahu-perahu dipakai semua. Sehingga sampai hari ini masih ada isi Sidoboni ini. Ya. Sampai itu sampai Palembang, Jambi. Kemudian saya ada dengar dari Nias, Pulau Nias pun ada hutan yang dipakai oleh Chen He. Karena pada waktu itu tidak ada kapal besi, semua dari kayu. Dan mereka sampai ke mana-mana mencari kayu yang keras itu. Ya, jadi ada satu hutan yang dipakai oleh Chen He. Dan ini buktinya di Cirebon. Cirebon juga ada banyak warisan ya, dari Chen He, zaman Chen He. Misalnya Sultan Arif menunjukkan saya satu gunung di atas ada banyak pohon dan kayu jati yang 10 orang dipeluk oleh 10 orang dan sudah lama, mungkin 1000 tahun ke atas dan tak banyak. Katanya ini dulu Cheng Ho ada mengutus seorang penjaga untuk hutan jati ini. Itu gunung jati ya, gunung jati namanya. Kemudian di bawah itu adalah beach, pantai. Dan menurut Sultan ini, itu adalah kapal. Tempatnya, situnya Cheng Ho memperbaiki kapal-kapalnya. Dan kayu-kayunya semuanya diambil dari gunung jati. Diluncur ke bawah. Dan lebih penting lagi, masih ada itu situ lighthouse. Mercusua di sana. Jadi orang banyak ke sana, masih ada fondasinya, ada satu lubang. Dan orang di sana datang menyembah. Bila itu lubang itu bisa sampai ke pusat bumi ini. Ya, tapi ini semua semua kalau ada folklore bercampur dengan sejarah juga, elemen sejarah. Jadi saya kira harus mengakhiri. Kalau begitu, saya menyeru kepada kalian yang punya interest dalam membentuk satu tim untuk meneliti warisan Chen He di Sumatera, supaya simposium ini lebih komplit lagi, tidak hanya di Jawa tapi ke Sumatera. Kemudian kita adakan hasil penelitiannya di Melaka. Saya kira sekian saja. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Pan Sanjen dan Mr. Wamming. Thank you very much. Ya. Yeah. Tadi ada tawaran menarik dari Pak Tanjeng, bagaimana kita bisa kerjasama dengan Melaka ya. Memang bicara Melaka, Sumatera memang tidak bisa dipisahkan dengan kita. Dan tiba-tiba geopolitik itu berubah ketika bangsa Eropa datang ke kita. Baik, ini hari Jumat, jadi saya gak bisa berpanjang lebar. Dan gilirannya Mas Tommy, silakan Mas. Terima kasih, izinkan saya berdiri. Namo Buddhaya, Shalom Alaihim Besim Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah secara panjang lebar sudah diceritakan mengenai I Ching. Saya akan masuk kepada persoalannya. Yang pertama itu adalah ada satu kalimat yang patut kita cermati ketika I Ching kembali dari Nalanda, dikatakan bahwa Melayu sekarang sudah menjadi Sriwijaya. Dalam bahasa Indonesia begitulah kira-kira. Itu artinya, kalau saya terjemahkan lebih rinci, itu artinya ada satu pulau di selatan namanya Pulau Melayu. Dan di dalam Pulau Melayu itu ada pusat-pusat kegiatan atau pusat-pusat kekuasaan, katakanlah. Pada suatu saat, ini pusat kekuasaan ini antara lain ada di Palembang, Silifosi, ada di Lampung, Tolang Pohuang, kemudian ada di Jambi, ada di Barus, ada di Kota Cina, ada di ujung di Samudra Pasai sini di Aceh. Itu pusat-pusat kekuasaan itu. Kemudian pada suatu saat, pusat-pusat kekuasaan itu muncul. Dia lebih menguasai seluruh daratan Melayu ini. Dan pada tahun 6 ketika Icing datang ke Melayu, dia mengatakan bahwa bayang-bayang di Melayu itu, di pulau Melayu itu, ketika orang berdiri itu tidak ada bayang-bayangnya. Jadi artinya orang itu dianggap sebagai gnomon, tongkat untuk menjam matahari ini. Jadi ketika matahari di selatan, di atas Silifosi, itu orang nggak ada bayangan. Nah, dari perhitungan astronomi yang pernah kami lakukan di Palembang pada saat ketika Icing datang, itu ada di sekitar sebelah timur laut kota Palembang, kira-kira di daerah pantai timur Sumatera, ada di timur lautnya di dekat Muara Musi. Nah, sebelum Sriwijaya, ini kita lihat. Jadi ketika Dapunta Hyang sebelum mendirikan kota Sriwijaya, perkampungan Sriwijaya, dia melakukan puja bakti, melakukan upacara Waisak ke satu tempat. Nah, tempat itu dari penelitian arkeologis yang pernah kami lakukan di kota Palembang, itu ada di Bukit Siguntang. Di sini kita lihat, di Bukit Siguntang ditemukan sebuah arca Buddha yang besar, yang tingginya kira-kira 4 meter. Arca Buddha ini dari datingnya, gaya seni arcanya, ini dari sekitar abad ke-6-7. Di mana pada waktu itu, Sriwijaya belum lahir. Dapunta Hyang belum mendirikan kota perkampungan Sriwijaya. Nah, dia datang ke Bukit Siguntang untuk melakukan upacara Waisak. Setelah melakukan upacara, dia kembali lagi ke tempat asalnya, ke satu tempat yang ada di sebelah timur laut kota Palembang. Dia di situ menyiapkan bala tentaranya untuk kemudian membuat satu tempat yang kemudian bernama Sriwijaya. Ini adalah prasasti Kedukan Bukit. Di sini disebutkan secara rinci tanggal-tanggal ketika Dapunta Hyang sebelum mendirikan kota Sriwijaya sampai dia mendirikan kota Sriwijaya pada tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi. Yang pertama dia pergi satu tempat, kemudian yang kedua dia itu berangkat lagi mencari tempat, yang ketiga Sriwijaya menang dan berdiri satu perkampungan. Ini semuanya disebutkan di situ, ditulis dalam bahasa Melayu, Melayu kuno, dalam bahasa Melayu kuno dan tulisan Palawa. Ini adalah perkampungan Sriwijaya setelah menjadi satu kota. Di sini kita lihat ada yang berwarna kuning, ya. Ini adalah tempat-tempat upacara. Di sini kita temukan indikator upacara keagamaan berupa arca-arca Buddha, arca-arca Hindu. Dan di sini adalah Bukit Siguntang, merupakan tempat suci yang paling tinggi di kota Palembang. Palembang pada abad ke-7 merupakan satu sudah menjadi kota Sriwijaya. Dengan indikatornya antara lain banyaknya pecahan-pecahan keramik dari masa dinasti Tang dan Sung di sepanjang daerah sini. Ini merah ini adalah indikator pemukiman kuno ada di sini. 2 tahun setelah Dapun Tahiyang membangun perkampungan Sriwijaya, dia membangun taman Sri Setra yang letaknya di barat laut kota Palembang. Penelitian arkeologis yang kami lakukan pada tahun 89 itu ditemukan tanaman-tanaman melalui serbuk sarinya itu seperti tanaman-tanaman yang disebutkan di dalam prasasti Talang Tuo. Hanya yang tidak terdeteksi di situ adalah tanaman jenis bambu. Itu tidak terdeteksi. Jadi artinya pada masa Sriwijaya awal ya, itu pada pertengahan abad ke-7 sampai abad 682 sampai abad ke-7 kurang lebih abad 989 itu ada di Palembang, ditata sudah sedemikian rupa bahwa pemukiman ada di daerah sepanjang tepian Musi. Tempat-tempat upacara ada di tempat yang agak tinggi di sini ya. Kemudian taman dibangun agak jauh di sana, ada satu tempat yang berlembah dan ada sungai kecil yang mengalir melalui bagian bawah Bukit Ciguntang. Ini sungai Kedukan namanya. Di mana di sini ditemukan prasasti Kedukan Bukit ada dari sini. Itu. Jadi dari temuan arkeologis yang kita kumpulkan dari kota Palembang sekarang itu mengindikasikan bahwa Sriwijaya awal ada di Palembang. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu banyaknya penziarah ke Sriwijaya pada masa itu? Tahun 75 ketika dilakukan penggalian di daerah sini, ini ada daerah satu daerah namanya dikenal dengan nama Sarangwati atau Tanah Abang namanya, itu ditemukan kurang lebih 400 tupika tanah liat yang merupakan indikasi dibawa oleh para penziarah ke satu tempat suci untuk diletakkan di situ. Stupika tanah liat. Dan kita dari Palembang pun ditemukan cetakan stupika tanah liat yang dibuat dari perunggu. Itu ditemukan dari sini. Cetakan stupikanya. Belakangan ini dari dasar Sungai Musi, kira-kira dari daerah sekitar sini, itu ditemukan banyak sekali timah, lempengan-lempengan timah, kertas-kertas timah yang dituliskan mantra-mantra Buddhis. Banyak sekali itu. 2 hari lalu saya dikirimin lagi ada 15 lempeng timah dengan tulisan mantra-mantra Buddhis dalam aksara Palawa. Dan ada juga yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Yang Jawa kuno itu lebih muda lagi, dari sekitar abad ke-9 Masehi. Itu ditemukan. Jadi artinya pada masa kejayaan Sriwijaya awal itu banyak sekali para penziarah yang datang ke sana. Nah, dalam berita Tionghoa juga disebutkan bagaimana kehidupan rakyat di sana. Rakyat Sriwijaya ada yang tinggal di rumah-rumah rakit. Ada seperti ini, rumah-rumah perahu, ini perahu kajang. Ada juga yang di atas tiang-tiang kayu yang didirikan di atas perairan dangkal. Bukti arkeologis yang menyebutkan pernah adanya rumah tinggal di daerah perairan dangkal di pantai timur Sumatera, kami banyak menemukan tongkat-tongkat, apa namanya, tonggak-tonggak kayu yang didirikan di atas rawa-rawa. Juga ditemukan macam-macam perhiasan, manik-manik dari batu karnelian yang didatangkan dari India. Batu karnelian itu semacam batu mulia yang asalnya dari India Selatan. Di pantai timur Sumatera banyak sekali benda-benda itu ditemukan. Perhiasan emas juga banyak. Dan itu di antara tonggak-tonggak kayu. Dating dari tonggak-tonggak kayu yang berhasil kita lakukan itu berasal dari sekitar abad ke-4 ke-5 Masehi. Artinya, sebelum Sriwijaya lahir, di kawasan itu sudah ada komunitas masyarakat yang telah mengenal hubungan perdagangan jarak jauh dengan India. Kemudian ada juga dengan Tiongkok. Di situ kita menemukan keramik dari masa dinasti Sui, sekitar abad ke-5-6. Dan itu jumlahnya banyak. Belakangan ini, 2 tahun lalu kami menemukan beberapa puluh pecahan keramik yang pecahannya cukup besar. Kemudian bagaimana agama Buddha di Sriwijaya? Kita melihat arca-arca dari Sumatera yang berhasil kami kumpulkan dari selatan sampai ke utara, itu ada 120-an buah arca. Dan 75% dari arca itu arca Buddha Mahayana. Ada Buddhanya, ada Bodhisattva, ada Maitreya. Dan hampir 50% dari 75% itu ada di bagian selatan. Di daerah Palembang itu yang paling banyak. Nah, kita melihat banyak indikator adanya toleransi di Sriwijaya. Jadi tadi malam Pak Udaya sudah mengutarakan sedikit tentang toleransi di Jawa Tengah di sekitar Borobudur. Dan kalau kita bicara tentang Sriwijaya, kita tidak bisa lepas kaitannya dengan Borobudur, dengan Kerajaan Mataram, dengan Sailendra-nya. Karena antara Sriwijaya dengan Borobudur, dengan Sailendra masih ada kaitan saudara. Di sini kita lihat ada toleransi. Toleransi yang jelas-jelas tampak di sini itu ditemukan sebuah arca Bodhisattva Avalokiteshvara dari Bingin Jungut. Arca Bodhisattva Avalokiteshvara ini adalah satu arca yang dimiliki oleh ajaran Buddha Mahayana. Tapi kenapa saya bilang ada toleransi? Di bagian punggungnya ini terdapat tulisan yang berbunyi Dang Acharya Shuta. Dang Acharya itu adalah gelar pendeta Hindu. Shuta namanya. Bisa dibayangkan, seorang pendeta Hindu menghadiahkan sebuah arca Bodhisattva untuk umat yang beragama Buddha. Itu satu, toleransi yang tinggi di Sriwijaya. Ini kita lihat di sudah masa akhir di Sriwijaya, itu di Bumiayu. Kita lihat di situ ada arca Bhairavi, kemudian ada tokoh, ada sebelumnya tuh ada arca Siwa Mahadewa dan arca Agastya. Di situ kita lihat satu lagi arca Buddha. Di situ kita lihat ada 3 ajaran di situ. Ada ajaran Hindu, ada ajaran Buddha, ada ajaran Bhairava yang merupakan perkembangan dari Buddha Mahayana. Di satu kompleks percandian itu ada toleransi di situ. Ini ada Hindu dari pusatnya kota Sriwijaya. dari sekitar abad ke-9 Masehi. Ini dari kota Palembang. Islam, kita menemukan indikator adanya Islam di Sriwijaya. Dan dalam bentuk surat, itu suratnya ada di museum di Spanyol. Itu ditulis oleh salah seorang Maharaja Sriwijaya untuk Kaisar Umar bin Abdul, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia memberikan hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz itu sambil memohon supaya dikirimkan mubaligh ke Sriwijaya untuk mengajarkan Islam. Itu dalam bentuk surat. Dalam bentuk artefak di dasar laut perairan Cirebon, kita menemukan cetakan. Ini satu cetakan yang luar biasa indahnya, yang dibuat dengan teknologi tinggi, entah seberapa tingginya teknologi pada waktu itu. Dia bisa menuliskan 3 nama Allah, 3 Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Qahir, Al-Malik. Tinggi hurufnya itu 1 mm. Dalamnya juga tidak ada 1 mm. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi artinya Islam di Sriwijaya itu sudah masuk. Dan kenapa ini ada ditemukan dalam kapal? Pada masa Sriwijaya, sekitar abad ke-9-10, ada aturan bahwa kapal-kapal dagang yang datang dari manapun, baik itu dari Tiongkok maupun dari India atau dari Persia, itu harus menggunakan kapal Sriwijaya. Apa indikator kapal Sriwijaya? Indikatornya berupa teknologi yang dibuat dengan teknik Asia Tenggara, papan ikat dan kupingan pengikat. Nah, artefak ini ditemukan bersama-sama dengan artefak mangkok-mangkok dari Tiongkok, kemudian ada tembikar dari Myanmar, ada botol-botol minyak wangi dari Persia, dan itu dalam satu kapal semuanya. Ini merupakan indikator bahwa di Sriwijaya terdapat komunitas yang beragama Islam. Ada juga komunitas agama Kristen, diduga telah ada di Barus, karena di situ kita menemukan sedikit artefak salib, berbentuk salib dari Nestorian, di mana perdagangan pada masa itu, pada sekitar abad ke-8, perdagangan dengan Persia itu melalui pelabuhan Kufah itu berlangsung cukup intens. Dan di situ kalau dari Persia itu ada agama Nestorian, Kristen Nestorian yang datang ke situ, dan tidak mustahil ada komunitasnya juga di Barus. Nah, ini yang dapat saya sampaikan untuk dalam kesempatan ini. Saya bersedia kritik dan saran, silakan. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Ya, terima kasih Mas Tommy. Jadi cukup lengkap kalau yang tadi empat apa yang di depan membicarakan catatan-catatan dari sumber-sumber Cina, kemudian Mas Tommy sendiri ke lapangan, apa ada artefak-artefak yang terkait cerita ini saling melengkapi. Tapi yang menarik adalah apa dari Mas Tommy tadi ada disebutkan rumah rakit apa-apa. Jadi beberapa hari yang lalu saya buka-buka di Andri, ya ternyata foto-foto Belanda sampai sekarang yang masa Belanda itu rumahnya masih rakit semua, di Musi, di Batanghari semua. Ini menarik sekali ya. Jadi artinya berita Cina yang mengatakan rumah-rumah raja tinggal di daratan, rakyat di rakit, ini sepertinya apa ada di apa di Sumatera, daerah Sumatera, dan ini tradisi-tradisi ini sampai sekarang sebagian juga masih terpelihara. Baik, Bapak dan Ibu, kita sebenarnya waktunya hanya sampai jam 12, tapi tidak lengkap kalau tidak ada tanya jawab. Nah, kira-kira mau dilanjut atau tidak? Lanjut. Lanjut. Nah, saya kasih 3 dulu penanya. 1 2 3. 4 ya? 4 ya. 1 2 3 4. Dari sana dulu. Silakan, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, dari sini? Ya, dari sana, silakan. Saya turun saja lebih bagus ya. Terima kasih waktunya Pak. Saya Widyo Nugranto, sebenarnya saya jadi pembicara nanti Pak di sesi kedua. Wah, pembicara merangkap peserta ini ya. Pertanyaan pertama ke Mbak Nuri mungkin ya. Ibu Nuri, mohon maaf. Masih muda. Ya. Ini Mbak, saya kalau baca Tome Pires itu Suma Oriental tuh kok nggak pernah nyebutin sama sekali Trowulan gitu ya. Nah, Yingyes Senlan ini kan harusnya menceritakan itu semua ya. Nah, apakah juga menceritakan tentang kehancuran perang 14 Sina hilang kertaring bumi itu Yingyes Senlan itu atau tidak sama sekali? Karena saya itu pengen banget membaca Yingyes Senlan itu dalam versi bahasa Inggris bukan bahasa Tiongkok klasik, karena saya nggak mampu. Apakah bicara itu tentang apa Yingyes Senlan, apa bicara Trowulan, dan tentunya kita juga bisa membongkar Trowulan dengan data-data yang dari Yingyes Senlan kan tentunya ya. Lalu yang kedua ke Pak Tommy Pak ya, kalau Palembang itu pernah menjadi pusatnya Sriwijaya, mengapa kok kemudian pernah terjadi Palembang itu dikuasai oleh bajak laut? Cheng Ho kan pernah menghancurkan Chen Shui di sana kan, membawa ke Tiongkok kemudian digantung di sana kan Chen Shui, dan tentunya Yingyes Senlan kalau nggak salah, dan Kelenteng Sampokong itu bicaranya kan naskah dua itu mengatakan bahwa itu pusat bajak laut itu. Palembang ini bagaimana kok bisa dari Palembang dari pusat Sriwijaya kok jadi bajak laut ini bagaimana? Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih dari pertanyaan untuk Bu Nurni sama Pak Tommy. Kita lanjut lagi, kita kumpulin dari sini. Ayo, silakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Nama saya Haidar Saleh. Saya dari Jakarta. Pertanyaan saya mungkin saya akan tujukan ke Mbak Nurni dan Pak Tan Tak Seng. Betul. Saya ingin coba konsisten bahwa pertanyaan ini terkait literasinya. Jadi kalau sepagi ini kita membicarakan literasi-literasi yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan kebetulan berkaitan dengan kepulauan Nusantara ini, di mana kemudian kita menyambut tulisan-tulisan itu karena kita mungkin kekurangan bahan begitu sementara ini begitu. Nah, namun di sekitar tahun 2000-an, 2010-an sampai 2015 terakhir itu cukup banyak sebenarnya narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina terkait dengan kepulauan Asia Tenggara karena ada hubungannya dengan inisiatif BRI itu ya, Belt and Road Initiative. Nah, di dalam narasi itu ada dua yang menarik perhatian saya pada saat itu, yaitu satu adalah stone tablet atau prasasti batu kecil yang isinya adalah mengenai izin melewati lautan Cina Selatan yang ditemukan di Pulau Xinsha. Kalau nggak salah namanya, di sekitaran Natuna, sebelah utaranya Natuna. Lalu kemudian ada juga satu naskah yang disebut Fisherman's Bible atau buku panduan melaut para pelaut Cina Selatan di pesisir Cina Selatan untuk menuju ke daerah kepulauan yang ada di Laut Cina Selatan di mana perairannya sangat berbadai. Sehingga dibutuhkan keahlian khusus dan pemetaan yang khusus, dan itu dicantumkan di dalam buku yang disebut Fisherman's Bible itu. Nah, dua narasi ini sepertinya saya masih jarang mendengar dibahas di kita, begitu. Jadi pertanyaannya, satu, apakah betul narasi yang disampaikan dalam konteks inisiatif Breaking Road itu? Kemudian yang kedua, apakah kita agak ragu membahas narasi seperti itu di kita? Karena itu teritorial sekali, begitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Saleh. Menarik nih Bu Noni. Kita tadi bicara tentang apa dikaitkan dengan BRI ya, Belt Road Initiative ya. Kita lanjut dulu ya Bu ya. Ya, silakan. Yang di sini kalau tidak ada silakan Pak. Baik, terima kasih langsung saja. Saya dari Jakarta, aslinya Jawa Timur. Saya kebetulan dosen dan peneliti ilmu pemerintahan. Saya tertarik juga tadi sarannya Pak Prof. Tahta Senia dari Malaka. Saya inginnya kalau perlu betul-betul ada tindak lanjut. Jadi tim entah nanti dananya bagaimana, ibu siapa dari sini. Saya inginnya sejarah yang nampaknya juga belum banyak terungkap itu, termasuk kemarin yang Batavia itu adalah dari perspektif saya sejarah pemerintahan. Karena dalam berbagai persoalan nampaknya perlu satu perspektif sejarah yang cenderung hari ini banyak diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan seterusnya. Itu yang pertama. Saya minta komentarnya nanti. Siapa tahu juga dari panitia, dari apa, panitia bisa merespon. Kemudian yang kedua terkait Sriwijaya. Sejauh yang saya baca, karena terlalu banyak yang ingin saya baca sampai kewalahan waktunya yang tidak cukup. Yaitu rata-rata sementara informasi tentang Sriwijaya itu sifatnya nampaknya baru laporan-laporan perjalanan ya, catatan-catatan perjalanan. Tapi yang saya heran kalau berulang kali ke Palembang itu rasanya kok nggak ada bekas yang ya Pak Tommy ya, yang benar-benar agak utuh begitu ya, kecuali yang Bapak tadi sebut-sebutkan itu kan prasasti-prasasti yang sempat kita SD SMP SMA juga udah pelajari kan gitu. Kan gitu ya Mbak Tommy. Terus kemudian juga sama sebagaimana saya di Kota Malang, itu kan ada Gajayana. Ya, itu juga banyak nama-nama di ini ya, kalau Singosari masih ada, di Kota Malang masih ada bekasnya, masih utuh. Gajayana itu juga enggak ada. Tapi enggak banyak juga orang tertarik untuk di mana sih sebenarnya ini. Nah, kalau seandainya kalau Prof. Tatasu ya kalau enggak salah itu menyampaikan Sriwijaya ada Singapura itu namanya dulu apa, tema apa tadi, ada hubungan dengan Sriwijaya. Beberapa tulisan itu bahkan menyebutkan bahwasanya justru Singapura itu, termasuk Singapura yang modern, itu banyak belajar bagaimana menjadi negara yang maju itu justru dari nilai-nilai, prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh kerajaan Sriwijaya. Ini saya mohon tanggapan, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi saya menawarkan 4 penanya, kurang 1 biar lengkap. Ya, dari sana silakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Kumala Satya Dewi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Pertanyaan kepada Ibu Nurni. Saya kebetulan meneliti Trawulan ya, dari sisi tradisi lisan. Kalau tidak salah, Mahuan itu pernah mencatat, dan ini masih aktual dalam tradisi lisan, tentang berdirinya Majapahit. Nah, yaitu salah satu beritanya adalah bahwa berdirinya kerajaan Majapahit itu kira-kira menjelang sore hari, menjelang matahari terbenam. Jadi ada satu kegiatan ritual, sejumlah wanita memakai kerudung putih mengadakan ritual yang kalau tidak salah ini ditafsirkan sebagai sholat sebelum maghrib, jadi sebelum matahari terbenam, sholat asar ya. Jadi kira-kira itu berdirinya menjelang maghrib. Dan itu pada Kamis harinya sudah masuk ke dalam Jumat Legi yang dalam hal ini. Kemudian di Jawa Timur itu Jumat Legi ini menjadi tradisi yang khusus, tidak seperti Jawa Tengah yaitu Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Barangkali Ibu bisa menjelaskan berita ini lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja. Rupa-rupanya yang kebunuh ini banyak sekali, Bu. Ini ya, diborong semua. Tapi nggak apa-apa, Bu. Saya juga harus menahan diri, namanya moderator, komentar menahan diri, ya. Menahan diri bertanya. Padahal banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Silahkan kita urut saja, Bu Nurni, kemudian Pak Tommy, dan juga Mr. Tantajen, ya, untuk menjawab pertanyaannya. Mangga. Baik. Baik, Bapak tadi tanya tentang kehancuran Majapahit ya? Trowulan. Sumba Oriental itu tidak pernah bicara tentang Trowulan. Oh, baik. Bapak mungkin sudah hancur memang, tapi kalau mosok sejujurnya pun nggak ada. Apa-apa di Indonesia ada begitu? Dalam, sebetulnya hal-hal yang mencatat tentang Majapahit itu ada setidaknya 5 naskah. Tetapi tidak satu pun menyebut kata Trowulan. Adanya Mancepai, ya, itu ada tuh, Majapahit. Dan saya heran, dalam semua catatan kedinastian itu, dari yang pertama sampai yang dinasti Ming itu tidak pernah menyebut nama kerajaan secara utuh. Semua Jawa atau Jepo. Yang saya asumsikan itu dari bahasa Madura, Jebe. Jebe itu Madura, Jawa, sorry, itu ibu sih. Jadi itu adalah Jawa, Jebe itu ya. Jadi komunikasi antar pelaut itulah yang akhirnya membawa nama-nama itu ke dalam tulisan naskah. Nah, tentang Trowulan tidak ada, tapi Majapahit ada. Jadi tidak pernah ada catatan seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban saya, Pak. Kotanya juga dia hanya nyebut yang kota-kota besar seperti yang saya sebut itu tadi. Di luar itu tidak pernah ditulis secara jelas. Bahkan Mahuan itu melihat beberapa kondisi wilayah itu tidak menyebut yang mana. Jadi perbedaan narasi itu kadang-kadang kontradiksi. Ada yang dia temui tempatnya bagus, rumah tinggalnya sudah cukup mempunyai pengetahuan arsitektur. Tetapi di beberapa narasi, dia lihat penduduknya itu masih seperti yang tadi itu. Jadi ketinggalan jauh sekali. Jadi satu itu, dari segi budaya itu juga jomplangnya keterlaluan. Nah, dia tidak memberi gambaran sama sekali, Majapahit itu kan luas sekali. Nah, yang istimewa justru harus diperhatikan bahwa hampir semua narasi dinasti Ming itu hanya menyebut Jawa Timur. Semua larinya. Kenapa? Karena tentu hubungan itu pragmatis sekali antar negara. Pemerintahan dinasti Ming itu kaitannya jelas dengan Kerajaan Majapahit. Jadi, ada kemungkinan Mahuan tidak sampai ke Tanah Jawa. Nah, itu tidak ditulis di dalam naskah. Ya, sebagai orang asing sudah menulis seperti ini aja sudah menurut saya luar biasa sekali ya. Dan membangun, menurut saya tidak hanya mengisi celah-celah tetapi juga membantu kita yang orang Indonesia juga merekonstruksi yang belum ada tadinya. Baik, mengenai yang tadi Kepulauan Natuna itu ya. Nah, kalau soal ini belum pernah dibahas, Mas. Di dalam naskah juga enggak ada. Tadi mau membahas topik itu takut enggak? Sebetulnya enggak. Kalau memang datanya ada, tentu akan baik sekali menurut saya untuk dikemukakan dan akan sangat menarik. Itu saja jawaban saya, karena memang tidak ada. Untuk Ibu yang Trowulan dan tradisi lisan itu, mungkin ada baiknya ditampung nanti di bawah Ibu Pudensia itu ada yang namanya kajian tradisi lisan, termasuk sastranya. Sebab apa yang Ibu ungkapkan, ketika saya membaca Mahuan yang utuh dari awal kalimat sampai akhir itu, gambaran ini nggak saya temukan, Bu. Sejujurnya. Nah, saya jadi pengen bertanya balik, Ibu dapat dari mana? Katakan sejujurnya. Jadi mungkin kalau dapat datanya, ya monggo, alhamdulillah. Mungkin kita bisa berkolaborasi. Masalahnya kan kita harus kembali pada data, itu aja. J, matur nuwun. Ya, mungkin Mas Tommy. Ya. Terima kasih. Mengenai kehancuran Sriwijaya, apa diduduki sama bajak laut dari Tiongkok tadi ya, itu keadaan Sriwijaya itu sudah hancur. Jadi sejak abad ke 11-12 Sriwijaya sudah hancur. Tapi pada keadaan pada saat itu, meskipun dia sudah tele-tele, tapi dia masih bisa membantu Tiongkok untuk merestorasi kuil Tao di Kanton. Terus Sriwijaya udah tele-tele. Nah, ketika abad ke 15 tadi, ketika Cheng Ho datang ke Palembang, itu memang sudah menjadi sarang bajak laut. Karena pada waktu itu abad ke-14 Majapahit, Palembang itu bagian dari Majapahit, tapi tidak diurus. Akibatnya menjadi sarang bajak laut pelarian dari Tiongkok. Nah, salah satu tugas Cheng Ho datang ke Palembang adalah nangkep bajak laut itu untuk dibawa ke Tiongkok. Itu. Jadi itu yang terjadi di Sriwijaya. Jadi artinya kita harus berhenti sampai di mana Sriwijaya itu di ada gitu. Pertama sampai di mana Sriwijaya itu ada di Palembang. Setelah itu dia pindah ke tempat lain, ke Jambi. Dari Jambi entah pindah kemana lagi. Tapi yang jelas itu kita harus pembabakan itu harus kita lakukan sehingga kita bisa menempatkan pada porsinya. Kapan Sriwijaya itu jangan dikacaukan antara Sriwijaya Majapahit kemudian diserang dari sana dari sini. Kita lihat ininya. Kronologisnya. Kemudian tadi mengenai kalau nggak salah mengenai tinggalan monumen ya, kurang lebih kayak begitu di Sriwijaya. Jadi artinya gini, kita melihat Sriwijaya, pemukiman Sriwijaya itu jangan dianggap sebagai pemukiman macam pemukiman kota, seperti halnya Majapahit. Pemukiman Sriwijaya itu masih bersifat mendesa. Rural settlement, mendesa. Jadi artinya kalau dia sifatnya mendesa, itu dibuat dari bahan-bahan yang mudah rusak. Kayu, bambu, dan sebagainya. Kalaupun itu ada unsur batu, itu paling banter itu batu bata. Yang bisa dibikin di situ. Jangan dianggap karena Sriwijaya sebagai suatu kerajaan besar, maka candi-candinya itu macam Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Tidak. Karena Palembang itu atau Jambi tidak menghasilkan batu-batu andesit. Yang bisa dibuat itu adalah batu bata. Karena dibuat itu sifatnya terbatas, maka dipakai itu bagian dasarnya, bagian fondasinya, atau lantainya. Penggalian yang dilakukan tahun 89 di Bukit Siguntang itu berhasil menemukan banyak sekali fondasi-fondasi bangunan stupa. Jadi tinggal fondasinya saja di sana di Bukit Siguntang. Bagian atasnya sudah tidak ada. Kemudian tahun 75 di Geding Suro, sebelah utaranya, bukan Geding Suro yang sekarang. Yang sekarang itu dari zaman Majapahit ya, bangunannya. Ini yang sebelah utaranya. Sebelah utaranya itu dari awal yang lebih tua lagi. Dari sekitar abad ke-89. Itu ditemukan juga bata dalam ukuran yang besar. Fondasi-fondasinya. Jadi sama sekali dari masa Sriwijaya di Palembang, itu tidak ditemukan bangunan-bangunan monumental. Yang bangunan monumental itu sudah dari masa Sriwijaya akhir, sekitar abad 10-11, itu di Jambi. Banyak memang bangunan bata di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Tommy. Barangkali Pak. Bapak, tadi yang aja bertanya itu kepada Pak Tantasen hanya mengenai mau diadakan di Malaka saja kan ya? Itu. Buat panitia. Pak, jadi Bapak itu menyambut baik gagasan Senitenega Cuiyal tahun Nega Malaka. Mega Cising. Ya. Jadi menyambut baik gagasan Bapak untuk mengadakan di Malaka. Kalau perlu nanti akan bikin tim yang lebih serius gitu, Pak. Nanti dana perlu dipikirkan juga. Baik, itu saja. Iya, terima kasih Bu Nuri. Jadi itu Pak Tantajen, terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan nanti Pak Romo Muji dan Mas Seno bisa menggagas internasional ya, BWCF tidak hanya untuk nasional tapi internasional. Tapi kayaknya nanti Borobudurnya hilang Pak kalau di Malaka. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin acara yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu. Ya. Karena waktu habis, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para bante acarya. Terima kasih atas kedatangannya. Bu Nurni, Mbak Sinta, Mas Tommy, Pak Tanjen, dan Ibu Wangming. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi. Ya. Kita tutup. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.